waktunya buat rekan kalau muda, sobat remaja, pendekar-pendekar sakit, dan barangkali ada kekurangan, ada kesalahan kami manusia biasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, ilahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.